Mitra bisnis, pengusaha menolak rancangan peraturan pemerintah air susu ibu yang mewajibkan pelaku usaha menyediakan ruang menyusui, lemari es untuk menyimpan susu, juga kemungkinan tempat penitipan bayi beserta petugasnya. Apindo menilai pemerintah terlalu ikut campur dalam masalah intern perusahaan, sampai harus mengurusi teknis pelaksanaan ASI eksklusif di perusahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Summarecon Agung, Johannes Marjuki. Pak Johannes, apa komentar Anda? Ya, kalau buat kita sih nggak terlalu inilah. Kalau untuk hanya untuk sekedar ruang menyusui segala ya, cukup manusiawi sih itu ya. Menurut Bapak, apa dampak peraturan ini bagi perusahaan yang banyak mempekerjakan wanita? Apakah ada kemungkinan terjadinya penurunan produktivitas? Kalau di pabrik juga harus disiapkan ruang gitu. Ya memang pengaruh sih di situnya. Pasti pengaruh ke apa produktivitas ya. Menurut saya seperti mungkin di negara-negara maju pun udah jalan kan yang seperti itu kan. Karena biar gimana pun kita juga harus hargain ibu-ibu yang udah memang punya anak dia sambil kerja gitu loh. Menurut Bapak, apakah lebih baik pemberian fasilitas ini bersifat wajib atau sukarela? Ya kalau menurut saya lebih baik sih voluntary ya, karena masing-masing kan pasti beda-beda ya. Belum tentu mereka punya kapasitas yang sama misalnya, ya kemampuan yang sama untuk menyediakan ruangan atau untuk merelakan karyawannya sebentar istirahat untuk menyusui. Tapi ya kembali, kalau voluntary biasa juga nggak jalan juga nantinya. Lalu Pak, bagaimana dengan kekhawatiran pengusaha yang menilai peraturan ini juga akan mewajibkan pengusaha untuk menyediakan tempat penitipan bayi serta petugasnya? Kalau menurut saya sih nggak sampai sejauh itulah ya. Harusnya nggak sampai sejauh itu. Karena juga pemerintah harus juga pikir kalau sampai berdampak berantai seperti itu kan juga jadi high cost ya. Tapi kalau tadi yang sekedar untuk menyediakan tempat buat menyusui, itu saya rasa masih dalam batas yang wajar ya, yang manusiawi ya. Demikian Johannes Marjuki, saya Kiki Wijaya.